malam hening tertegun ku merenung menanti wajah tak kunjung datang. Sukma ku bergetar di genggam halimu dingin, terkungkung langit nan pagi pun datang meremang cahaya rawan seakan segan menyongsong siang hati merintih ditindih derita beku merana berkawan sunyi tetesan embun mengusik mimpi ku terjaga ku merontak ku tinggalkan mimpi hampa wangi bunga menepis mendung mengusap embun hasratku menderu menuju dataran hijau tempat bersemi hayatku.